الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله تعالى وما كان من المشركين قال الشارح أهل الكتاب هم اليهود والنصارى أهل الكتاب yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Baik. Ya, walaupun kita juga adalah orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala yakni kaum muslimin, tapi ma'ruf dengan kaum muslimin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menamai orang-orang Yahudi dan Nasara dan ahlul kitab. Humul Yahud wa Nasara lamma da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Islam. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini ketika mereka diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam, wa qala inni Rasulullah ilaikum jami'a. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah rasul untuk kalian semuanya, semua manusia. Bukan cuma orang Arabnya saja. Bukan cuma Yahudi, bukan Majusi, bukan Nasrani, pokoknya semua. Ilaikum jami'a alladhi lahu mulku samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala pemilik langit dan bumi. Qalu la nattabi'uka nahnu ala din Ibrahim. Orang-orang Yahudi berkata, kami tidak akan mengikuti engkau wahai Muhammad, wahai Abul Qasim. Nahnu ala din Ibrahim. Kita ini di atas agamanya Ibrahim. Fallahu jalla wa ala radda alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladziina ittaba'uuhu wa hadzal nabiy walladziina aamanu. Wallahu waliyyul mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang lebih utama untuk Nabiullah Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Kalian orang-orang Yahudi tidak mengikuti Ibrahim, ngaku-ngaku mengikuti Nabi Ibrahim. Orang yang lebih utama dan lebih pantas untuk Nabiullah Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Wa hadzan nabiyyu. Dan inilah nabi yang mengikuti Muhammad, mengikuti Ibrahim. Wal ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Ya, sekedar pengakuan tidak ada faedahnya, karena setiap orang bisa mengaku. Yang jadi permasalah diakui atau tidak. Jadi, sama dengan pengakuan cinta, laisa syanu an tuhib walakinna syanu an tuhab. Permasalahannya bukan hanya sekedar engkau mengaku cinta, engkau mengaku mengikuti, tapi yang jadi permasalahan apakah engkau betul-betul dicintai. Kalau anda sudah dicintai, berarti anda sebenarnya sudah mencintai. Karena betapa banyak orang yang mengaku cinta tidak diakui cintanya. Barakallahu fikum. Tidak diakui cintanya. Betapa banyak orang ngaku-ngaku mengikuti tapi tidak diakui pengikutannya. Seperti ini, Ahlul kitab ngaku-ngaku mengikuti Ibrahim, padahal mereka tidaklah mengikuti Ibrahim. Suma qala jalla wa ala, kemudian Allah mengatakan, ya ahlul kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wahai ahlul kitab, kalian kenapa berhujjah bahwa kalian adalah pengikut Ibrahim? Yani anna kullam minkum yadda'i anna Ibrahim ala dinihi. Yani orang-orang Yahudi ngaku bahwa Ibrahim atas agama Yahudi. Fal Yahud yaquluna inna Ibrahim kana Yahudiyan. Baik. Orang-orang Yahudi mengaku bahwa Ibrahim Yahudi. Wa Nasara taqulna Ibrahim kana Nasraniyan. Orang-orang Nasrani mengatakan, oh, Ibrahim itu agamanya Nasrani. Ya Subhanallah. Maha suci Allah. At-Taurat wa Injil mata unzilat. At-Taurat, Injil kapan diturunkan? Lam tanzil, lam tunzal illa ba'da Ibrahim bimudatin tawila. Atau lam tanzil illa ba'da Ibrahim bimudatin tawila. Tidaklah turun At-Taurat wal Injil ini kecuali setelah rentang yang sangat jauh dari kematiannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Barakallahu bikum. Oleh karena itu Allah telah mengatakan, ma kana Ibrahimu Yahudiyau wala Nasraniya. Bukanlah Ibrahim Yahudi, bukan pula Nasrani. Walakin kana Hanifa. Barakallahu bikum. Subhanallah. Kapan turunnya Taurat, kapan turunnya Injil? Nanti jauh setelah meninggalnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana yakun Ibrahim Yahudian atau Nasranian? Bagaimana bisa Nabiullah Ibrahim beragama Yahudi atau beragama Nasrani? Hada yukadzibuhul waqi'. Ini didustakan oleh kenyataan. Ya ahlul kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilat at-taurat wal injil illa min ba'dih. Afala ta'qilun? Wahai ahlul kitab, kalian kenapa berhujjah bahwa Ibrahim adalah berada di pihak kalian? Yahudi mengatakan, oh, dia Yahudi. Nasrani mengatakan, oh, Ibrahim Nasrani. Kata Allah, wa ma unzilat at-taurat wal injil illa min ba'dih. Tidak diturunkan Taurat dan Injil kecuali setelah matinya Nabiullah Ibrahim dengan rentang waktu yang sangat panjang. Bagaimana bisa dianggap dia Yahudi atau Nasrani? Apalah takilun, di mana akal kalian? Baik. Hadza la yaquluhu aqil. Pernyataan ini tidak akan mungkin dinyatakan oleh seorang yang berakal. Anal mutaqaddim yattabi'ul mutaakhir. Bahwa orang terdahulu mengikuti orang belakangan. Inilah keterbalikan. Yang mengikuti tentunya orang belakangan, mengikuti orang yang terdahulu. Baik. Oh, Nabi Ibrahim sudah terdahulu, ente belakangan. Kemudian ngaku bahwa Ibrahim pengikut agama Nasrani atau pengikut agama Yahudi. Subhanallah. Balil aks huwa sahih. Yang sebenarnya ya, kebalikannya al mutakhir yattabi'ul mutaqaddim, yang belakangan mengikuti yang telah lewat. Falaysa Ibrahimu Yahudi. Maka Ibrahim bukanlah seorang Yahudi. Li'anna Taurata ma unzilat illa ba'dahu. Karena Taurat tidaklah diturunkan kecuali setelah Nabiullah Ibrahim. Wala binasrani. Demikian juga Nabiullah Ibrahim bukanlah seorang Nasrani. Fal Injilu nazala ba'dahu ala Isa. Karena Injil diturunkan jauh setelah meninggalnya Nabiullah Ibrahim, diturunkan kepada Isa. Fahada minal abathi bil'uqul. Fahada minal abathi bil'uqul, termasuk mempermainkan akal. Wattadzil al-maksyub, dan penyesatan yang tersingkap. Ketahuan. Walakin kana hanifa. Akan tetapi Nabiullah Ibrahim adalah orang yang hanif. Ai mukhlishan lillahi azza wa jalla bil ibadah. Hanif itu adalah mukhlishan lillahi bil ibadati ibadah, mengikhlaskan untuk Allah azza wa jalla dalam ibadah. Musliman yakni muwahhida, bahwa Nabiullah Ibrahim muslim, menyerahkan diri kepada Allah, taat kepadanya, muwahhid, hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Fal islamu huwa tauhidu wa huwa dinu jami'il anbiya. Maka Islam ini adalah at-tauhid, dan ini merupakan agama seluruh para nabi. Islam adalah at-tauhid. Barakallahu fikum. Dan semua agama para nabi. Baik. Karena Islam secara bahasa adalah apa? Al-istislam, menyerahkan diri. Apalagi definisinya al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasy-syirki wa ahlihi. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, menghambakan diri hanya kepada Allah, mentauhidkannya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirikan. Baik. Ya, tunduk patuh taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Islam. At-tauhid wa huwa dinu jami'il anbiya. Dan inilah agama seluruh para nabi. Wa huwa ifradullahi jalla wa'ala bil'ibadah. Mengesakan, menyendirikan Allah dalam peribadatan. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum. Walaupun berbeda-beda syariatnya mereka, ibadah-ibadahnya tetap dikatakan sholat, tapi tata caranya yang berbeda. Puasa juga tetap, mereka juga berpuasa, cuma puasanya berbeda. Dan yang lainnya dari syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk setiap umat. Fakullu syariatin kanat lihajati hajatin litilkal ummah. Semua syariat sesuai dengan kebutuhan umat pada saat itu, hasba maslahatiha, sesuai dengan kemaslahatannya. Sesuai dengan kemaslahatannya. Fal islamu huwa ibadatullahi wahdah. Maka Islam itu adalah menghambakan diri hanya kepada Allah, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Bima syara'ahu fi kulli waqtin bihasabihi, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan di setiap waktunya sesuai dengan keadaannya. Falladzina amanu bit-taurati wa 'amilu biha fi waqtil 'amali biha kanu muslimin. Maka adapun orang-orang yang beriman kepada Taurat, beriman kepada Nabi Musa, wa 'amilu biha, menjalankan Taurat fi waqtihi, fi waqtil 'amali, di waktu diperintahkannya untuk beramal di zamannya, kanu muslimin, yakni orang-orang Yahudi di zamannya Musa alaihissalatu wassalam, ketika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan kitab At-Taurat yang diturunkan kepada mereka, mereka jalankan, maka mereka semuanya muslimin. Barakallahu fikum. Walladzina amanu bil Injil, demikian juga orang-orang yang beriman kepada Al-Injil, wa amilu bih, menjalankan Al-Injil, fi waktil amali bih, di waktu mereka beramal di zaman itu, zamannya Isa alaihissalatu wassalam, kanu muslimin, mereka juga semuanya muslimin. Walladzina amanu bil Qur'an wa amilu bihi, dan adapun orang-orang yang beramal dengan Al-Qur'an dan mengimaninya di waktunya, maka dia muslim. Li'annal jami' muwahhidun, karena semuanya adalah muwahhidun, orang yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fattauhidu huwa dinu jami'ir rusul, maka tauhid adalah agama semua para rasul. Wal islamu huwa dinu jami'ir rusul, dan Islam itu adalah agama semua para rasul alaihi mussalatu wassalam. Islam dengan makna yang lebih luas. Barakallahu fikum. Adapun Islam dengan makna yang lebih spesifik lagi adalah untuk agama ini. Kata Allah, huwa sammakumul muslimin. Barakallahu bikum. Dialah Allah yang menamakan kalian, wahai umat Muhammad, adalah nama Islam. Kalian kaum muslimin. Barakallahu bikum. Adapun umat-umat terdahulu, mereka juga tetap disebutkan dengan apa? Muslimin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, di umat-umat terdahulu mereka tetap dikatakan muslimun di zamannya. Jadi siapa yang menghambakan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di setiap zamannya, zaman berlakunya, maka dia disebut muslimun muwahhidun. Barakallahu fikum. Siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, mentauhidkannya, maka dia muslim. Ini makna yang umum. Dan makna yang lebih khusus adalah nama untuk agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Lahu nasubhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.